dan menjadi iman yang sahih sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW, sehingga iman meliputi itu semuanya. Iman meliputi hati, meliputi lesan, meliputi anggota badan, bisa bertambah, bisa berkurang. Cukup banyak argumentasi dalil yang menunjukkan bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Allah mengatakan tentang sifatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza quriyat 'alaihim zadatuhum imanan. Ketika disebut sama Allah, bergetar hati mereka. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Zadatuhum imanan, bertambah lagi mereka. Sahabat menunjukkan dia bisa bertambah. Kalau bisa bertambah, berarti berkurang. Dan kemudian dalam ayat tadi, bertambahnya iman itu ialah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ketika disebut nama Allah. Ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan amalan. Amal lisan, amal anggota badan. Ini prinsip yang harus diperhatikan. Sebagian pihak ada yang menyatakan bahwasanya iman itu cuma pengetahuan saja, ma'rifah saja, ilmu kata mereka. Tahu adanya Allah, mukmin. Tidak harus mengucapkan dua kali syahadatain. Tidak harus mengamalkan amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Cukup dengan mata-mata meyakini mengetahui adanya Allah, mukmin. Ini pengertian iman yang belum salah. Kenapa? Dikarenakan semua umat manusia secara fitrah tahu meyakini adanya Allah Taala. Bahkan Iblis lah juga meyakini mengetahui adanya Allah Taala. Itu juga bersumpah menyebut nama Allah. Kami dan segala ulama nakum ajma'in dengan kemuliaanmu ya Allah, apa sumpah kepada semua. Nanti ya Allah. Kalau kami iman itu hanya semata-mata mengetahui, ingat, ilik. Iblis beriman. Orang kafir beriman. Kaum muslimin beriman. Yahudi beriman. Nasrani beriman. Benar. Menentukan bahwa punya pemahaman yang semacam itu salah. Ada pula pembimbing rohani semua yang menyatakan iman itu ialah keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lesan saja, tanpa amal. Kalau kamu meyakini dalam hati, itulah itu benar. Kemudian kamu mengucapkan sebagai syahadat lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau mereka tidak berlaku amal, tinggalkan yang namanya amal menurut mereka tidak termasuk keimanan. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu berhaji, tidak perlu baca Al-Quran, tidak perlu berzikir, tidak perlu berdakwah, tidak perlu beramal-amal sholat yang lainnya. Ini jelas salah. Kenapa tinggalkan dalam agama Allah ini? Dalam Islam ini kita diperintahkan untuk melaksanakan sekian banyak amal-amal soleh, dan itu sebagai tanda bertambahnya iman. Tanda ciri-ciri iman. Ketika menyebutkan sifatnya orang beriman, disebutkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Ketika disebutkan ciri-ciri orang bertakwa, disebutkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Menentukan kaum muslimin kepada Allah yang namanya amal adalah keimanan. Tidak mungkin yang namanya iman dilepaskan dari amalan. Tidak mungkin. Maka pemahaman yang menyatakan iman itu hanya keyakinan dalam hati, ucapan yang lembang saja, pemahaman yang keliru. Ya. Yang benar harus terjadi-jadi. Iman itu iktifat dengan hati, ucapan dengan lembang, amal anggota bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Beliau mengatakan setelah itu, menegaskan bahwasanya amal termasuk iman. Wa huma tiyan wa dhaman wa qarinan. Dan kedua-duanya, iman dan amal itu sama sederajat. Nirhaman, dua aturan yang baku. Wa qarinan, dua qarin, dua teman sejawat yang tidak perlu terpisahkan. Gandeng terus. Lalu marilu bainahuma, kita tidak bisa memisahkan antara keduanya. Tidak mungkin dipisahkan antara iman dan amalan. Tidak mungkin. Beliau mengatakan, la imana bila amalin, tidak ada iman tanpa amal. Wala amala illa iman, dan tidak mungkin beramal kecuali pasti dengan fakta iman. Orang ketika beramal sholat itu dorongan keimanan. Orang mengerjakan sholat berjamaah isya di masjid berkara hati, dorongan keimanan. Tanpa iman tidak mungkin dia mengerjakan sholat. Kalau orang kafir tidak ada yang lagi untuk mengusung isya. Dorongan iman itulah yang membuat dia beramal. Maka iman dan amal tidak mungkin disusahkan. Ini harus dilakukan baik-baik. Ini prinsip besar pemimpin rahimah Allah yang harus dipakai jalan hati kita masing-masing. Sebab dalam memahami iman terlalu banyak pemahaman-pemahaman menyimpang yang bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berpahami iman itu tetap dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iktikaf saja tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat belum mukmin, belum muslim. Anda sholat tapi masih kafir, mustahil, tidak ada gunanya amal tersebut. Maka harus tiga jenis. Harus tiga. Dan boleh satu atau dua saja. Khususnya terkait dengan pembahasan masalah amal harus betul-betul dilaksanakan, dikerjakan, itu merupakan sifat pertama keimanan dan termasuk konsekuensi keimanan amal Allah. Luar mengatakan selain itu. Wal mu'minuna fil iman yatafadhalun. Dan orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat dalam keimanannya. Jelas, ada yang sempurna imannya, ada yang sedang imannya, ada yang tipis keimanannya. Semua manusia tidak bisa sama imannya. Iman kita dibandingkan dengan imannya para sahabat. Kawan jauh. Gitu Pak ya? Harus diakui. Iman kosong kita, masing-masing kita dibandingkan dengan imannya apakah sedikit? Ya belum ada apa-apanya. Iman seluruh manusia dibandingkan dengan imannya Rasul alaihissalatu wassalam. Ya tidak ada apa-apanya. Itu secara kenyataan saja diakui. Jadi kalau saya tidak membahas masalah argumentasi dari ini. Umat manusia muslim ini sebagai tingkat-tingkat kadar keimanan. Lalu apa yang membuat iman tadi berbeda-beda? Jawabannya, amalan. Belum ada apa lain. Wabukalil ahmali humutazayidun. Dan dengan amal-amal soleh, mereka bisa menambah keimanannya. Menambah tingkat keimanannya. Artinya semakin tinggi amal solehnya, semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah, semakin tinggi imannya, semakin kurang amalnya, semakin banyak dosa dan kemaksiatannya, semakin kurang pula Allah imannya. Itu kenapa? Orang-orang yang biasa mengerjakan ibadah sholat lima waktu di masjid, imannya berbeda dengan orang yang biasa minum-minum di pojok jalan, yang tidak pernah ke masjid. Apa mungkin kita samakan kaum muslimin yang jamaah di masjid dengan muslimin yang minum-minuman keras di pojok itu? Mungkin samakan imannya? Secara akal sehat tidak mungkin. Orang yang sholat dengan yang tidak, tidak sama keimanannya. Orang yang puasa dengan yang tidak, tidak sama keimanannya. Orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak, beda keimanannya. Orang yang beramal sholat dan orang yang bermaksiat, beda keimanannya. Begitu pula berbeda dengan orang-orang yang beramal sholat, berbeda-beda tingkatnya keimanannya. Ada orang yang buat keamal sholatnya, meningkat pula keimanannya. Ada orang yang pas-pasan awal sholatnya, pas-pasan pula keimanannya. Jika yang namanya iman tergantung amal. Prinsip ini kaum muslimin rahimahumullah adalah prinsip yang diambil dari keterangan di atas. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, sehingga berbeda-beda dengan keimanannya. Prinsip ini kaum muslimin rahimahumullah membantah sebuah pahala. Ada dua paham yang mengerikan. Sebagian ulama menyatakan paham kafir. Apa itu? Mereka mengatakan bahwasanya iman masing-masing orang itu sama. Kalau orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu imannya dia disamakan kayak imannya malaikat Jibril. Dia mau berbuat serupa, berbuat hina, apapun yang dia kerjakan dari maksiatan tidak akan mempengaruhi keimanannya. Tinggalkan iman memang tunggal, satu dan semuanya sama. Dikatakan oleh para ulama itu merupakan paham kafir. Kenapa? Dikarenakan memporak-porandakan semua ayat dan semua hadis yang memerintahkan kita untuk beramal soleh dan melawan kita dari dosa dan kemaksiatan. Nah, kalau kemudian orang berbuat dosa, imannya utuh. Dan untuk apa kemudian ada ayat yang melawan kemaksiatan, ada hadis yang melawan kemaksiatan? Kalau seorang yang tidak beramal, imannya utuh. Lalu apa ayat yang mengajak kita beramal soleh, hadis yang mengajak kita beramal soleh? Karena itu sih. Jika dalam kelepasan, itu paham. Kalau sifatnya disebut dengan murjiah ekstrim, paham murjiah ekstrim. Hati-hati. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menegaskan kaum mukminin itu bertingkat-tingkat kadar keimanannya, tidak sama. Bertambah tingkat imannya dengan amal soleh yang mereka lakukan. Imannya Rasul beda dengan iman umatnya. Imannya para sahabat beda dengan iman umat yang setelahnya. Imannya kita lain dengan iman orang terdahulu. Iman saya, iman bapak, iman bulan, iman alam, itu berbeda-beda tergantung amal soleh. Jelas ketika orang itu jatuh dalam kemaksiatan, dia jatuh untuk imannya berkurang. Ketika orang semakin banyak berbuat semakin banyak kemaksiatannya, dia semakin jatuh untuk imannya, semakin merosot, tipis, bahkan mungkin sampai hilang dikarenakan kekurangannya dia lakukan. Ini harus dicapai. Maka dari prinsip ini kaum muslimin rahimahumullah tidak semata-mata wawasan definisi iman, tapi ini merupakan keyakinan. Dan yang terpenting daripada itu adalah konsekuensi iman tadi. Bagaimana caranya supaya iman kita itu terus bertambah dan terjaga? Kuncinya apa ini? Beramal. Kuncinya beribadah, mentaati Allah, menjauhi larangan. Tatkala kita dari rumah datang ke masjid untuk mengerjakan isyak berjamaah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu upaya beramal saleh dan upaya menambah keimanan. Setelah melaksanakan ibadah salat, mendengarkan pengajian-pengajian agama, kira-kira Al-Qur'an untuk menguatkan keimanan. Itu perkara yang dengan insyaallah. Siapa itu? Mana? Di sinilah seluruh umat manusia diminta untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan amal kebajikan, supaya mereka bisa berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwa. Ini berikutnya sudah diterangkan berkali-kali. Fathul Qurayyat, Fathariun, Ila Makhluratul Rabbikum, Wajandani Allah Samawai Wal Ard, Wahidatul Ka'adil Lil Muttaqin. Perintah untuk segera dalam beramal. Yang paling penting. Kemudian juga menerangkan prinsip-prinsip yang berikutnya lagi. Ini semua prinsip yang saya akan mendapatkan. Belum ada. ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. Dan mereka orang-orang mukmin tidak keluar dari keimanannya dengan sebab dosa semata. Ini termasuk prinsip besar. Maka ketika ada orang yang terjatuh dalam tindakan dosa, tindakan kemaksiatan, itu tidak dikeluarkan dari keimanan langsung. Bahasa tegasnya, orang-orang yang jatuh dalam tindakan dosa dan kemaksiatan tidak bisa dikafirkan. Ini prinsip, tidak bisa dikafirkan. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang yang menyentuh, orang yang dari berbagai macam tindakan-tindakan dosa, dosa yang ada itu dengan semata pada dosa tadi tidak bisa dikeluarkan dari keimanannya, tidak bisa dikafirkan. Itu bahasa. Ketika di sini, wala yukafiruna bi rukubi kabiratin wala asyan, dan mereka juga tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab terjatuh dalam tindakan dosa besar atau kemaksiatan. Mereka yang tidak dikafirkan juga tidak mengkafirkan. Ada begini. Kalau muslimin rahimahumullah yang merupakan prinsip salah dalam Islam, yaitu prinsip dalam menyikapi pelaku-pelaku dosa besar. Ringkasnya, prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang terjatuh dalam tindakan dosa besar dikatakan mukmin yang saleh. Dia mukmin dikatakan masih ada kadar keimanannya. Dikatakan saleh karena dosa yang dia kerjakan. Istilah yang lainnya, mukminun naqisul iman. Dia seorang mukmin yang kurang keimanannya. Dan sempurna keimanannya, berkurang keimanannya dengan dosa besar. Dalilnya mana ini? Kita lihat dan cermati dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'ifatan minal mu'minina fadatalu fa'aslihu bainahuma. Apabila ada dua orang, dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang beriman, ikhtasalu, saling perang. Perang itu sudah perang senjata, pertumpahan darah. fa'afiru bainahumah, maka damaikanlah antara dua kelompok yang bertikai. Saya mau tanya sekarang, peperangan antara muslim dengan muslim yang lain, perang saudara, satu sama lain saling membunuh, satu sama lain menumpahkan darah, tindakan dosa kecil ataukah dosa besar? Jawabannya? Kok diem aja? Yang dilawat bukan orang kafir loh Pak. Sama-sama muslim, kampung sebelah dengan kampung sebelahnya lagi tawuran, perang, jatuh korban banyak, banyak yang mati. Dosa apa dosa? Dosa membunuh orang lain. Dosa kecil apa besar? Dosa. Kita perhatikan dalam ayat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala masih menjuluki mereka dengan mukminin. Wa in ta'ifatani minal mukminin. Apabila ada dua kelompok dari kalangan orang-orang mukmin yang berperang, perang adu jasa, pertumpahan darah, tetap dikatakan sebagai mukmin. Ini dalil yang sangat kuat yang disebutkan oleh para ulama. Ketika ada orang yang jatuh dalam tindakan dosa besar atau kemaksiatan, tidak boleh dikafirkan. Masih dikatakan sebagai orang yang beriman, tapi kurang kadar imannya. Beriman tapi dia fasik dengan dosa besar. Kafir tidak. Kafir. Ini juga membantah sebuah paham yang sekarang ini sedang tersebar di mana-mana. Ini membantah pahamnya Khawarij. Sekiranya nama sekte Khawarij. Sekte Khawarij ini kaum muslimin rahimahumullah, asal muasal pemahamannya ini. Mereka mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Ada orang yang berzina, langsung kafir. Ada orang yang maling yang mencuri, kafir kamu. Ada orang yang membunuh, kafir kamu. Ada orang yang minuman keras, kafir kamu. Langsung didahulukan. Mengkafirkan semua pelaku dosa. Paham siapa itu? Paham Khawarij. Dari paham gila merembet kepada pemahaman yang lebih mengerikan lagi. Mereka mengkafirkan siapa saja yang jatuh dalam tindakan perusahaan. Akhirnya mereka mengkafirkan para penguasa. Penguasanya ini penguasa tauhid kata mereka. Tauhid ini fokusnya bukan Islam, kafir. Itu terus merebet pemahaman tadi. Kalau penguasanya kafir, berarti orang-orang yang di bawah mereka, yang setuju dengan mereka, kafir juga. Mereka sekarang ini dengan tegas menyatakan presiden sekarang ini. Sekarang ini Menteri Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tegas mereka mengatakan kafir. Kenapa? Dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Allah. Dikarenakan ini terjatuh dalam tindakan dosa besar. Langsung dikatakan kafir oleh mereka di majelis-majelis mereka. Nggak pakai telinga-telinga, nggak pakai rasa malu, nggak pakai sunan-sunan, kafir. Merebet itu Pak. Jika dengan presidennya kafir, maka semua orang-orang di bawahnya yang setuju dengan presidennya kafir juga. Mereka mengkafirkan para menteri, mereka mengkafirkan yang duduk di MPR, yang di DPR, dan bahkan seluruh kaum muslimin yang setuju dengan undang-undang dasar 45 negara ini. Negara ya. Kita semuanya tinggal di Indonesia Raya NKRI. Ya semuanya kafir, dikarenakan Anda setuju dengan negara ini, jadi kafir. Ini dikarenakan cikal bakalnya mengkafirkan pelaku dosa besar. Akhirnya terjatuh pada pemahaman yang sangat mengerikan, mengkafirkan orang dengan perlawanan. Nanti akhirnya. Di sini Ali Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan dengan tegas, orang itu tidak bisa keluar dari iman dengan semata-mata dosa. kita juga tidak bisa mengkafirkan orang lain dengan sembarangan dosa. Ayat yang saya bawakan ini sangat jelas. Perang aja sampai dikatakan mukmin. Ketingan mukmin yang kurang keimanannya atau mukmin dan dia kafir dikatakan dosa-dosa. Lalu apa tidak dikafir? Apa tidak pernah mengkafirkan orang? Dengan kadang jiwa-jiwa muda ini kan semangatnya belum berbunuh-bunuh, kepinginnya mengakhirkan orang. Siapa itu? Mungkin. Mungkin saja. Tetapi orang-orang tertentu yang bisa kita ingatkan kafir. Yang pertama, ya orang-orang kafir sendiri. Dari kalangan orang Yahudi, Nasrani, dan semua orang-orang kafir selain mereka. Mereka itu orang kafir. Jelas dinyatakan dalam Al-Quran, mereka dinyatakan kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan orang musyrikin, mereka semua neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang tahu sendiri. Tegas ada ayat yang mengatakan kafir, jangan katakan kafir. Adapun dari kalangan orang-orang yang beriman, yang tadinya dia muslim, susah untuk menyatakan kafir. Rasulullah alaihi wa sallam menyatakan dalam kuat katanya mutafakun alaikum bayi muslim dari berada Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah, sebuah ancaman yang mengerikan. Rasul mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya hei orang kafir, maka kembali kepada saudaranya. Kalau yang punya dia tujuh kafir kebetulan, ya dia kafir. Tapi kalau yang dia tujuh, hei orang kafir, itu bukan orang kafir. Balik kepada orang itu, senjata makam tuan. Mengerikan, segala macam. Dan berupa kepada ada sekian banyak persyaratan-persyaratan untuk mengkafirkan orang. Dan ada faktor-faktor penghalang yang harus kita singkirkan untuk kita mengambil Allah. Panjang, baik-baik, susah. Ketentuan-ketentuan penerbangan untuk mengambil Allah. Inti yang saya tekankan di sini adalah Al-Imam Al-Qudzani rahimahullah menyatakan jangan berbudak-budak mengkafirkan orang tanpa. Jangan kelampangan dalam mengkafirkan orang lain. Di antaranya pahami prinsip ini. Seseorang itu tidak keluar dari iman dengan semata-mata dosa dan kemaksiatannya. Kita juga tidak mungkin mengkafirkan orang lain dengan semata-mata dosa yang dia kerjakan. Kita mengatakan dia masih beriman, tapi kurang keimanannya. Ada yang mengatakan dia orang yang beriman, tapi dia lalai dengan dosa. Allahu musta'an. Kemudian beliau menjelaskan lagi pembahasan yang berikutnya. Wala mujibu li muhsinihi muljanan atau jinan ba'da man aujaba lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak mematikan orang-orang yang berbuat baik di kalangan mukminin tidak bisa dipastikan masuk ke dalam surga. Setelah orang-orang yang telah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Wala ashadu ala musikihim binar. Kita juga tidak boleh mempersaksikan orang-orang jahat, orang-orang jeleknya mungkin ini dengan api neraka. Ini pembahasan yang terkait dengan masalah syahadat, persaksian surga atau neraka. Prinsipnya, kita tidak boleh memastikan seseorang itu itu dalam surga termasuk masuk jannah, kecuali ketika ada ayat atau hadis yang menyatakan langsung demikian. Kecuali Allah sendiri yang mengatakan dia di surga, atau Rasul sendiri yang menyatakan dia di surga, makanya kalau Rasul mengatakan pulang di surga, ya kita katakan surga, karena Rasul itu yang mengatakan. Bagaimana hadis dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan dengan tegas, Abu Bakar bin Jannah. Rasul mengatakan demikian ketika beliau masih hidup, dan orang-orang yang bukan nama-namanya itu masih hidup. Dikatakan Abu Bakar bin Jannah, Umar bin Jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'd bin Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abu Talha fil jannah, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid fil jannah. Beliau menyebut 10 orang dalam satu riwayat tegas mengatakan firja. Sahih Bukhari Muslim dari Jabir Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kalau yang seperti ini, kita bisa memastikan seperti itu dikatakan Rasulnya memberitakannya. Allah mengatakan kepada Rasulnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang itu berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawanya. Ada riwayat berbicara. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, dan sampai 10 orang lagi semua di surga. Kita sudah memastikan demikian dikarenakan pada Rasul. Kalau tidak ada kepastiannya, tidak boleh. Walaupun orang pasti dikenal kesolehannya, dikenal ibadahnya, dikenal imannya, dikenal ketakwaannya, berhubung tidak ada pernyataan Rasul langsung yang mengatakan dia di surga, kita tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Kita hanya boleh mengharap dan berdoa. Semoga orang baik ini ditempatkan di surga. Kita berharap supaya ini harapan doa kepastian tidak boleh. Ya. Apalagi ketika orang itu masih hidup. Ya, kenapa yang namanya orang hidup itu masih belum jelas khotimahnya, husnul khotimah ataukah suul khotimah? Jangan-jangan awalnya bagus, awal soleh, imannya tinggi, takwanya tinggi, di akhir hayatnya melenceng. Suul khotimah. Apa awalnya jelas, sering maksiat, sering dosa, di akhir hayatnya tobat, bagus, husnul khotimah. Maka prinsipnya pemimpin berkenal-kenal tidak diperbolehkan memastikan orang itu dalam surga, kecuali orang-orang yang telah dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkara umum boleh, orang-orang yang beriman tempatnya surga boleh, orang-orang yang bertakwa dipersiapkan surga boleh, orang-orang yang muslim, yang berbuat ihsan, supaya surga boleh. Hukum perintah sekarang memastikan secara kosong. Dan bisa mengatakan ustaz pulang di surga. Kenapa loh itu? Ilmunya banyak, ilmunya tinggi, amalnya masyaallah. Walaupun setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun amal solehnya, jika akan tidak ada kepastian dari Rasul, kita tidak boleh memastikan ini. Kita tidak mengharapkan kepastian. Bagi dua sebaliknya menurut kita semua, kita tidak bisa memastikan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat jahat, dengan neraka. Dan lihat orang betul-betul fasik, orangnya betul-betul suka bid'ah, orangnya betul-betul suka klinik dan segala macamnya. Tidak bisa berkomplamatan, kamu ini ahunar, kodaknya. Tidak bisa. Kecuali orang-orang tertentu yang ditetapkan dalam Al-Quran atau dalam sabda Rasul termasuk ahlul nar. Seperti siapa yang dipastikan ahlul nar? Nah, siapa? Abu Jahal. Siapa lagi? Fir'aun. Siapa lagi? Contek lah. Siapa lagi? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa Dhamma. Tiga nama itu pastinya kita sudah memastikan Abu Lahab di neraka, Fir'aun di neraka, Abu Jahal di neraka. Bisa. Dan pastinya, tetapi kalau tidak ada kepastian, maka tidak boleh kita menyatakan orang ini pulang alam di neraka. Tidak boleh. Yang boleh kita hanya mengkhawatirkan. Khawatir orang-orang jelek lagi itu diancam dengan neraka. Khawatir. Nah, oh, takut. Itu sudah diizinkan. Memaksudkan? Ini prinsip yang sangat besar, yang harus dicamkan baik-baik. Yang berhak untuk menyatakan di surga, di neraka itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengizinkan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tentara masing-masing kita jadikan izin untuk menghukumi dan memastikan orang di surga atau di neraka. Prinsipnya orang baik kita harapkan di surga, orang baik kita kuatirkan. Termasuk pula dalam bab ini kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak boleh menyatakan si fulan orang sempurna keimanannya. Tidak boleh. Dikatakan anta mukmin kafir, kamu yang mukmin yang sempurna keimanannya. Tidak boleh. Sampai para ulama pernyataan yang semacam itu hampir sama dengan menyatakan kamu di surga. Juga benar dalam bab ini ya, tidak diperbolehkan memastikan orang itu mati syahid. Juga di antara kami yang mengatakan pulang syahid atau berarti gelar asyahid pulang, padahal tidak ada pernyataan dalam hadis atau pernyataan Allah bahwa dia dikatakan pulang syahid. Kalau pokok-pokok boleh pak. Ingat ya, kalau secara umum boleh, barang siapa yang berjihad di sabilillah dan dia mati syahid. Boleh. Tapi kalau pertama asyhadin pula. Asyhadin pula. Kenapa? Kenapa enggak boleh? Dikatakan menyatakan dia mati syahid itu sama dengan menyatakan dia dalam surga. Kenapa? Ganjaran orang yang mati syahid ya, atau lagi yang lain. Ini harus dijelaskan. Ini prinsip yang harus dipahami dan inilah yang dituturkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan semua yang disebutkan di atas itu merupakan prinsip keimanan yang disepakati oleh kaum muslimin yang sesuai dengan intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyimpang dari prinsip di atas, maka masuk dalam garis pemahaman-pemahaman yang benar. Mudah-mudahan bersambung yang baik. Saya kira cukup dan selamat berhasil. Sepertinya tidak ada perkara yang dipertanyakan dan gampang jawabannya. Silakan. Allah. Allah. Iya, ini juga termasuk pembahasan besar di kalangan orang. mengenai orang-orang yang tidak sholat, apakah dihukumi kafir atau tidak? Di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Mengingkari kewajiban sholat ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Kafir dengan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Kenapa ya? Mengingkari kewajiban sholat. Tegas yang mengatakan, aku gak mau sholat. Tidak ada kewajiban sholat. Ini ngomongnya ini berapa dari kondas. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan, dengan penuh luar biasa. Tidak ada yang boleh berkata. Dengan kesepakatan para ulama dia kafir. Kafir ya terus pak. Dinamakan dengan orang kafir yang lainnya, dia ngapain itu lagi. Dikuburkan di kuburan orang kafir juga. Artinya dia mumpah dalam keadaan yang kedua, seseorang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajiban, tapi meninggalkan sholat karena malu. Ini yang banyak. Malu atau meremehkan sholat. Ini berarti alat-alat pun malu. Kamu yang kena ada wajibat sholat? Ya ada. Islam itu ya ada sholatnya. Gurunya Islam itu ala masjid. Itu baik. Rukun Islam itu ya ada imam. Ya ada ini ya sholat. Tapi kok itu dia malam? Nah itu apa? Nah itu malam. Dalam keadaan yang kedua ini, meninggalkan sholat karena malam, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang sama. Sebagian ulama mengatakan kafir juga. Kafir ya sama naik kepala pati. Dia akan disolati. Dikatakan muntah dari agamanya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang betul mengatakan belum sampai tingkatan kafir. Tapi di tepi jurang kekufuran. Hampir saja kafir. Kan sudah ada jadi hampir hadir betul-betul jatuh dalam sebuah tindakan dosa yang amat sangat besar yang hampir saja menjuruskan dia dalam umpanan kan masing-masingnya itu memiliki argumentasi yang banyak dan sama-sama kuat. Jadi ya dalam masalah yang semacam ini kita mengkaji argumentasi masing-masing, kemudian kita pegangi yang kuat dan kita amalkan sesuai dengan pendapat yang kita pegangi. Itu konsekuensi. Kalau kita memegangi pendapat yang mengatakan kafir, itu konsekuensi. Kalau dia kafir ya berarti tidak disolatkan. Kalau misalkan dia mati, kemudian memiliki ahli waris yang masih muslim, gabungan waris hartanya, beda agama. Kalau misalkan apa namanya ada anak putrinya menikah dan menjadi wali, orang kafir. Hukum ini sama dengan orang kafir. Itu konsekuensinya. Nah, lo kenalkan. Bagi mereka yang belum mendapat tiga kafir, hampir saja kafir. Dia memberikan penasihati dan hukum Islam masih ada pada dia. Dia disolatkan, dia diwarisi hartanya, dia diwali dan segala macamnya. Cuma ini membedakan hukum antara dua pendapat. Allah. Saya berarti bisa mengatakan koyak. Saya kalau jawab jadi dia mengatakan kafir itu konsekuensinya yang enggak itu konsekuensinya. karena pribadi belum bisa memastikan. Sama-sama kuat. Yuk, yang mana? Nah, intinya betul-betul orang yang meninggalkan sholat di tepi juga sangat banyak membahayakan agama itu. Sehingga jangan merasa aman orang-orang yang tidak melakukan agama. Rukun Islam, rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa itu? Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Baik. Jangan sia-sia. Masih ada waktu 5 menit. Tentang masalah ini ada sekitar 8 pendapat. Nah, tadi cuma 2 pendapat, ini 8. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Mufrid, juga disebutkan oleh Al-Imam Syaukani khusus dalam sebuah risalah ini. Afdhalul Syirki. Yang kita bahas sekarang ini anak kecil yang betul-betul penting. Belum. Tapi dia dari orang tua yang kafir tinggal dengan kita. Baliknya orang kafir mati. Masya Allah. Ini khilaf panjang. Namun pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama kita seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi dan juga sebagian ulama yang lain yang menyatakan dari argumentasi yang ada yang paling kuat, pendapat yang menyatakan bahwasanya afdhalul musyrikin bayi-bayi atau musyrikin yang meninggal dunia ketika bayi itu di surga, di jannah, di surga. Di antara argumentasi yang banyak bahwasanya hadis ma'in mauludin illa yuladu alul fitrah. Tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan, melainkan dilahirkan di atas fitrah. Bayi loh ya, belum terwarnai. Fitrah ya, suci nabi putih. Kalau tempatnya adalah surga. Ini pendapat besar. Apalagi bayinya kaum muslimin bisa dibahas. Katakan uskuhun min akhwatin min jannah, buruh-buruh mungkinnya itu bayi-bayinya muslim dari keluarga muslim yang menikah dengan kerja dengan mahasiswa sudah. Tetapi kalau anak kecil ini sudah terwarnai sudah main, orang tuanya membentuk dia sebagai Nasrani atau sebagai Yahudi atau yang lainnya, kemudian dia meninggal dunia di tengah-tengah keluarga kafir, maka muamalahnya muamalah orang kafir. Masalah kuburannya, kuburannya orang kafir, terkait dengan jenazah semuanya itu sama dengan orang kafir. Ini yang dibahas. Tinggal satu pembahasan. Gimana kalau anak yang sudah mumayyiz tadi dari keluarga kafir pindah ke wilayah muslim? Nah, belum balik ke mumayyiz. Ya, umur 4 tahun, 5 tahun. Ya, ada perang muslim sama kafir. Orang kafirnya kalah, muslimnya menang. Dapat ghanimah orang tadi. Banyak anak kecil kan diboyong semuanya ke negara Islam gitu, Pak. Hidupnya itu di lingkungan orang muslim. Nah, ini yang ya kekuatan lain yang dibuat oleh para pemohon. Apa benar kejadian itu? Di zaman sekarang ini, apakah mungkin terjadi yang macam ini? Anak kecil yang tak jadi keluarga non-muslim pindah ke keluarga muslim, mungkin terjadi? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dalam kondisi yang demikian, ketika anak kecil itu meninggal dunia dan dia berada di lingkungan kaum muslimin, maka muamalahnya muamalah muslim. Ya, di kabar di manika, kuburan, ramadhan, di tempat kuburan dan lain-lain. Itu panjang apa maknanya, Pak? Itu udik-udik mau jawab dua masalah itu. Mau tak buka lagi ya, udik-udik lagi. Mereka sampai para tingkat membahas sebuah permasalahan. Bagaimana kalau ada seorang wanita ahli kitab, entah dia Yahudi atau Nasrani, menikah dengan laki-laki muslim, kemudian berhubungan hamil, namanya suami istri Pak ya, hamil, janinnya itu dari suami yang muslim, dalam perutnya itu ada janin dari laki-laki muslim, perempuan tadi meninggal dunia, perempuannya masih Yahudi, tapi janinnya ada benihnya orang Islam, suaminya itu dikubur di mana? Kalau terkait dengan wawalahnya wawalah kafir ya, kafir. Tapi kan terkait dengan kuburan kubur dalam perutnya itu ada janin dari muslim lah. Di mana Pak? Kira-kira? Suaminya. Yang perlu diingat baik-baik dalam prinsip Islam yang namanya kuburan itu sendiri-sendiri, kuburannya muslim itu sendiri, kafir sendiri. Dan kafir semacam itu ibunya Yahudiah atau Nasraniyah, tapi dalam perutnya ada janin dari benihnya orang muslim. Secara prinsip kalau jauh nanti lahir itu ikut kapaknya, kapaknya ada ibunya. Ayo, jadi separuh itu ada separuh kafir, separuh itu ditaruh di kuburan mana ini kira-kira? Di mana kira-kira? Hah? Kenal? Artinya yang dipandang ibunya tadi. Nah, masya Allah. Lalu, gitu ya. Ya, Pak. Sekarang hukum Islam. Bapaknya muslim, Pak. Ketika dia secara hukum Islam, ketika dia nikah dengan perempuan Yahudi dan punya anak, itu bapaknya. Ya memang beda sama kamu itu. Itu ada pembahasan. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat tidak harus dikubur aja muslim untuk menghormati janin dan apalagi yang berpendapat yang ketiga dikuburkan di kuburan itu. Kafir ada muslimnya, muslim ini kafir, jadi sudah dikuburkan tersendiri di sebuah tempat. Ini yang lebih aman. Jadi gak bingung juga. Ada kelihatan yang penting luar dari pembahasan para ulama dalam tokoh. Saya kira dulu, kalau gak terjelas. Saya mohon maaf, saya kata-kata yang berkenan, mudah-mudahan mohon maaf, sangat-sangat cantik. Anshadu ala ila ila anta, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.